رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan kita masih melanjutkan penjelasan dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Zakat, di mana kita telah sampai pada bab yang paling terakhir dari kitab Zakat ini, yaitu tentang qasmus shadaqat, pembagian sedekah-sedekah yang akan kemana zakat tersebut, dan dia akan kemana sedekah. Dan telah kita sebutkan dan jelaskan hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan, la tahillu shadaqatu al-ghani illa bi khamsah, tidak halal zakat sedekah bagi orang yang berkecukupan, orang yang kaya, kecuali lima golongan. Yani lima golongan, meskipun mereka termasuk orang-orang yang memiliki kekayaan, namun mereka berhak mendapatkan zakat. Yang pertama, seorang amil zakat yang menangani langsung tentang urusan zakat untuk pemungut zakat kaum muslimin, atau seorang yang kaya, dia memberinya dengan hartanya, dia memberinya dengan hartanya. Jadi orang miskin yang mengambilnya dengan cara membelinya, atau seorang yang gharib. Dan telah saya jelaskan bahwa orang yang gharib ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah seorang yang gharib karena melakukan islah, mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai, maka dia pun menjadi penengah untuk mendamaikan antara dua kelompok tersebut, dan tidak ada cara untuk mendamaikan mereka kecuali dengan harta misalnya, di mana salah satu pihak menuntut untuk diselesaikan hal-hal yang kaitan dengan permasalahan harta, maka dia berhak untuk diberikan demi untuk mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai tersebut. Atau jenis yang kedua yang dimaksud al-gharib adalah seorang yang mendapatkan musibah yang menyebabkan dia terlilit hutang. Kemudian yang keempat adalah seorang yang berjihad, berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia kaya, namun dia berhak mendapatkan zakat karena dia termasuk di antara al-asnaf ats-tsamaniyah, delapan golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dan yang terakhir adalah seorang yang menerima hadiah dari orang yang miskin. Orang miskin ini menerima zakat, lalu kemudian orang miskin yang telah menerima zakat ini ingin memberi hadiah kepada orang kaya, maka orang kaya tersebut mendapatkan harta itu bukan sebagai orang berhak menerima zakat, namun dia mendapatkannya sebagai hadiah dari orang miskin. Ini kandungan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Al-Qabr Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار فعبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa ada dua orang lelaki yang memberitakan kepadanya, yaitu kepada Ubaidullah bin Ali bin Ziyad, bahwa keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya bertanya kepada Rasulullah, apa keduanya meminta kepada Rasulullah berupa sedekah. Yas'alani min as-sadaqah. Soal ini bukan bertanya, tapi meminta. Keduanya meminta kepada Rasulullah agar keduanya diberikan sedekah. Faqallaba fihim al-basar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallaba fihim al-basar, yakni memperhatikan keduanya dengan pandangannya, mengamati kedua orang tersebut. Itu maksudnya qallaba fihim al-basar, yani mengulang-ulang pandangannya, memperhatikan, mengamati kedua orang yang datang kepada beliau untuk meminta sedekah. Fara'ahuma jallaini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya jaldaini dari jas yang maknanya kawin, melihat keduanya orang yang kuat sehat, yakni keduanya orang yang nampak, keduanya pandai mencari pekerjaan, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah sendiri. Berkala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'tuma, jika kalian menginginkan, maksudnya jika kalian menginginkan, saya akan berikan kalian dan sedekah. Wa la hadza fiha li baniyyin wa la li qawiyyin muhtasib. Namun sedekah itu tidak ada bagian sedikit pun bagi seorang yang kaya, bagi orang yang kaya, dan tidak ada bagian pula bagi seorang yang memiliki kekuatan yang bisa mencari nafkah, yang bisa berpenghasilan. Rawahu Ahmad wa qawwahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau membuatkannya, wa Abu Dawud dan Nasai, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Nasai. Sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, demikian pula yang lainnya, Ibn Abi Shaybah, Dharqutni dan yang lainnya. Dan hadis ini datang dari Jarud Hisham bin Urwah ibn Zubayr. Beliau mengatakan, haddatsani abi, telah memberitakan kepadaku ayahku, yaitu Urwah ibn Zubayr, anna Ubaidullah ibn Ali haddatsahu, bahwa Ubaidullah bin Ali yang memberitakan kepadanya. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis ini tentang dua orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta berkat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati keduanya, memperhatikan posisi keduanya dan melihat keduanya orang yang kuat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Insyituma a'taitukuma wa la hadza fiha li ghaniyyin wa la li fawilin muktasib." Apabila kalian ingin, saya akan berikan dari sedekah, dari zakat. Namun Anda perlu ketahui bahwa sedekah zakat tidak ada bagian bagi seorang yang gani, seorang yang kaya, dan seorang yang memiliki kekuatan yang bisa berpenghasilan. Dan disebutkan bahwa hadis ini dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena Imam Ahmad mengatakan tentang riwayat ini, "Ma ajwadahu min hadis huwa ahsanuha isnadan." Alangkah bagusnya hadis ini, dan hadis ini yang paling bagus sanadnya. Yang paling bagus sanadnya. Dan hadis ini juga hadis yang sahih. Juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Irwa'ul Wali pada jilid 3 nomor hadis 876. Dan dua orang yang tidak diketahui yang disebutkan dalam riwayat ini dari Ubaidullah bin Adi bin Ziyad, bahwa dua orang yang memberitakan kepadanya bahwa keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kedua orang ini? Tidak diketahui. Namun itu tidak memutarkan hadis ini, sebab kedua-duanya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah merupakan hal yang disepakati oleh para ulama hadis. Jahalah sahabat atau tidak diketahuinya siapa identitas sahabat tersebut tidak memutarkan sebuah riwayat. Hal ini disebabkan karena seluruh para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang adil, terpercaya. Asal riwayat mereka dan asal dari penukilan mereka diterima. Adapun Ubaidullah bin Adi bin Khiyar, Ubaidullah bin Adi bin Khiyar bin Adi bin Nawfal bin Abd Manaf بن قصي القرشي النوبلي. Beliau bertemunya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada Abdul Manaf bin Qusay. Dan Ubaidullah bin Ali bin Khiyar, beliau dilahirkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun beliau bukan dari sahabat, karena beliau tidak sempat melihat dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama tidak ada yang menggolongkan beliau ke dalam para sahabat. Beliau dari kalangan tabi'in. Disebutkan oleh Rahabi dalam Syiar Alam Nubala bahwa tidak ada satupun yang menggolongkan Ubaidullah bin Sa'd bin Khiyar dari kalangan para sahabat kecuali Ibnu Sa'd. Kecuali Ibnu Sa'd. Namun itu pun Ibnu Sa'd disebutkan oleh Al-Mizzi dalam Tadzibul Kamal bahwa Ibnu Sa'd sendiri menyebut Ubaidullah bin Adi bin Khiyar bukan dari kalangan para sahabat, bahkan dari kalangan Jabiri. Beliau memasukkan Ubaid bin Ka'ab bin Ziyad pada tingkatan yang pertama, tabaqah yang pertama dari kalangan Jabiri penduduk Madinah. Dari kalangan Jabiri penduduk Madinah. Dan Al-Ijri, Ahmad bin Abdillah Al-Ijri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang Ubaid bin Ka'ab bin Ziyad, madaniyun tabi'iyun siqah. Madaniyun tabi'iyun siqah. Beliau dari Madinah dan beliau seorang tabi'i siqah, bahkan termasuk di antara kibar tabi'i, dari kalangan tabi'i yang paling senior. Dan beliau ini Ubaid bin Ka'ab bin Ziyad hubungannya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai bukunya, sebagai buku Utsman bin Affan. Radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau termasuk yang antara kepala Quraisy. Apa Quraisy bukunya, tapi keponakan dari Utsman bin Affan. Yani Ubaid bin Ka'ab bin Ziyad anak dari saudara perempuan Utsman bin Affan, yani keponakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan yang menguatkan bahwa beliau ini bukan dari kalangan sahabat, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis yang panjang, yang intinya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ubaid bin Ali, kata Utsman, adrakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ubaid bin Ka'ab bin Ziyad, la, tidak. Jadi aku tidak mendapati Rasulullah. Walakin khalaqa ilayya min ilmihi ma yakhlusu ila al-idra fi sitriha. Akan tetapi sampai kepada ilmu beliau, sebagaimana sampainya ilmu beliau itu kepada gadis yang dibingit dalam rumahnya. Jadi Ubaid bin Ali bin Ziyad mengatakan tidak bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun ilmunya sampai kepada aku. Sebab ilmu Nabi menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau kepada seorang wanita yang dipingit dalam rumahnya ilmu Nabi sampai kepadanya, apalagi kepada aku. Walhasil menunjukkan bahwa Ubaid bin Ali bin Ziyad, beliau seorang tabi'i dan bukan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada bahagian zakat dan tidak berhak mendapatkan sedekah dua jenis manusia. Yang pertama adalah al-ghani. Al-ghani, seorang yang disebut kaya, seorang yang berkecukupan. Lalu siapa seorang disebut sebagai seorang yang berkecukupan, seorang yang ghani, sehingga ia tidak berhak mendapatkan dan menerima zakat? Para ulama banyak menyebutkan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan sekian dirham, ada yang mengatakan sekian Apabila orang memiliki sekian harta maka dia kaya. Masing-masing menyebutkan ijtihadnya. Namun tidak ada satu hadis yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kadar tertentu. Jumlah sekian seorang dikatakan kaya. Kalau tidak maka dia bukan orang kaya. Jumlah sekian seorang dikatakan gani yang dia tidak boleh menerima zakat. Apabila kurang dari itu maka dia boleh menerima zakat. Tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dan apabila tidak terdapat hadis yang sahih yang menentukan satu kadar tertentu dari jumlah harta yang dengannya seorang diukur kekayaannya, maka dikembalikan kepada al-urf. Dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di semua negeri. Berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Boleh jadi seorang memiliki sejumlah harta yang kalau dia tinggal di Indonesia, dia terhitung kaya. Kalau dia tinggal di Indonesia. Tapi kalau dia tinggal di Singapura misalnya, yang memiliki kondisi perekonomian yang lebih tinggi, hal yang lebih tinggi, mungkin dia termasuk orang yang berhak dan berzakat. Karena kebutuhan sangat tinggi di negeri tersebut. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menyebutkan tentang Ba'afi al-Zina, ketentuan seorang disebut sebagai orang yang kaya, dikembalikan kepada al-kibayah, bahwa seseorang memiliki kecukupan. Ini kadar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk dikatakan sebagai orang yang berani, memiliki kecukupan. Apabila cukup, berarti dia berani. Bila tidak cukup, maka dia bukan orang yang berani. Berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan mungkin berbeda antara kondisi perekonomian di kota dengan kondisi di desa. Mungkin seorang desa cukup, rasa cukup. Tapi hidup di kota, maka lebih berat. Sehingga dia tidak merasa cukup. Berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Oleh karena itu, jumhur ulama menganggap bahwa ketentuan kekayaan itu al-ghina dilihat dari al-kifayah, kecukupan tersebut. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dari mazhab al-Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza kana rajulun qawiyyan muhtajan wa lam yakun 'indahu shay'un fa tusaddiq 'alayhi ajza'a 'anil mutafattiq 'inda ahli al-'ilm." Apabila seorang itu kuat, dia punya kekuatan, badannya sehat, namun dia seorang muhtaj, orang yang membutuhkan, sementara dia tidak memiliki sesuatu apapun. Fisiknya bagus, tapi dia tidak punya apa-apa. Lalu ada seorang bersedekah kepadanya. Apakah sedekah besar? Kata melimpah sedekah tersebut dari orang yang mengeluarkan sedekah menurut para ulama. Karena meskipun dia memiliki kekuatan dalam hal ini, badan yang sehat, namun dia tergolong fakir. Dia tergolong fakir. Dan ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ubaidullah bin Hasan, beliau mengatakan, "Man la yakunu lahu ma yafi wa yuqimuhu sanadan, fa innahu yu'ta az-zakah." Siapa yang tidak memiliki harta yang mencukupi dia dan memenuhi kebutuhannya selama tahun, maka dia berhak untuk diberikan zakat. Seseorang yang tidak punya kecukupan dan tidak memenuhi kebutuhannya selama tahun, maka dia diberi zakat. Dan beliau berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Aus ibn Hadasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadzakiru mimma afara Allah alaihi kulla sana, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebarannya dari harta rampasan perang untuk kebutuhan setahun. Jadi standarnya kebutuhan setahun. Tumma yaja'lu ma siwa dzalika fi dhura'a wa silah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selebihnya beliau telah menghitung kebutuhan beliau setahun, lebih dari itu beliau peruntukkan untuk peralatan dalam berjihad ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala, untuk membeli membeli kuda perang, kuda tempur, atau membeli peralatan senjata dari tombak, pedang dan yang semisalnya untuk keperluan berjihad ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Dan diterangkan oleh Al-Allamah Al-Uzaimin rahimahullah ta'ala tentang makna al-kifayah. Dan penjelasan beliau ini penting agar kita mengetahui kapan seorang disebut bani yang berkecukupan sehingga dia tidak termasuk dalam ahlul zakat. Kata beliau, al-mu'tabar laysa kifayat asy-syakhsi wahdahu. Jadi yang mu'tabar, yang teranggap dari kecukupan tersebut, bukan kecukupan satu orang itu saja, bukan, karena seorang tidak menghidupi dirinya sendiri, tapi dia punya keluarga, punya istri, punya anak misalnya. Bal kifayatuhu wa kifayatu man yamuru. Namun yang dimaksud kecukupan di sini adalah kecukupan dia dan yang dia nafkahi. Kecukupannya dan kecukupannya dia nafkahi. Dia menafkahi istrinya misalnya. Kemudian dia menafkahi anak-anaknya. Maka yang dilihat adalah kecukupan keluarga ini secara utuh. Bukan hanya kebutuhan pemimpin keluarga saja. Mungkin pemimpin keluarga ini cukup baginya dalam sebulan 1 juta. Sehingga kalau itu nanti tahun 12 juta. Itu kalau dia sendirinya. Tapi kan dia punya keluarga yang dihitung secara seluruh. Ya. Jadi yang dilihat adalah keluarga itu secara utuh. Lalu kata beliau, "Wan mustabar laysa faqat ma yakfihi lil asli wa syurbi wa sukna wa iswa fahad. Bal yashmalu hatta al-i'bad." Dan yang dilihat pula bukan hanya apa yang mencukupi dia untuk makan dan minum. tempat tinggal, pakaian, bukan itu saja. Namun hal-hal berkaitannya perkara daruriyah yang memang harus dia memenuhi kebutuhan tersebut. Sampai dalam urusan memelihara kehormatan dirinya. Makan minumnya cukup. Rumah dia kontraktor, kontrak terus misalnya. Makan minum cukup, rumah kontrak, ya, pakaian ada. Tapi dia bujang, dia pengen menikah. Yang dikhawatirkan apabila dia tidak menikah, dia terjadi dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Taala. Maka orang seperti ini juga berhak, termasuk di antara orang yang kekurangan, berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan keinginannya untuk menikah. Kada beliau berfirman, "Wahai insan yang muhtajin ila zawaj, wa indahu ma yakfi li akli wa syurbi wa kisratihi wa sakanihi, lakin laysa indahu ma yakfi lil mahr, fa innana nu'tihi ma yatazawwaj bihi walau kana katiran." Anggaplah seorang dia sangat berkeinginan untuk menikah. Dia punya kecukupan untuk makan, untuk minum, berpakaian, rumah ada, tapi dia tidak memiliki kecukupan untuk mahar buat nikah. Karena rupanya dari pihak wanita yang menginginkan mahar yang tinggi, harus 90 juta misalnya. Ya beda-beda antara satu keluarga dengan yang lain. Ada sebagian memberat-beratkan orangnya ingin menikah. Dan yang terbaik adalah seorang wanita memiliki mahar yang kurang, menggunakan seorang untuk memelihara kehormatan dirinya. Nah, dia tidak punya kecukupan untuk mahar. Kata beliau, maka kita memberikan kepada seorang zakat yang dengannya dia bisa menikah, meskipun jumlahnya besar, meskipun jumlahnya besar. Berapa permintaan keluarga pihak wanita? Permintaannya 100 juta. Kita cari yang lain aja. Cari yang lain. Cari yang gratis. Yang maharnya, nah, kita utarhi misalnya. Nah, atau kita menyajikan, cari yang lain. Nah, tapi kalau kita tuh kondisinya seperti ini, ya beliau berbicara, beliau berada di Arab Saudi, yang memang secara umum mereka sangat-sangat meninggikan mahar, sangat meninggikan mahar. Kata beliau, "Wahidah kan Allah jurul indahu ma yakfi li aklihi wa syurbihi wa sakanihi wa kiswatihi, walakinahu talibu ilmi yahtaju ila kutubin tushtara lahu." Apabila seorang punya kecukupan untuk makan, minum cukup, tempat tinggal ada, pakaian ada, tapi dia seorang penuntut ilmu, talibul ilmi, tentu dia butuh untuk membeli kitab-kitab, ya, yang dia butuhkan dalam menuntut ilmu. Lalu beli Sahihul Bukhari, mau beli Ulumul Maram misalnya, atau mungkin dengan syarahnya. Hanya dulu kan, فَإِنَّنَا نُعْطِيهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَدْ مِنَ الْكُتُبِ. Maka kita boleh berikan kepada yang dari zakat untuk membeli keperluan dia dari bidang-bidang. لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُعْطَى لِلْرِدَائِهِ الْبَدَلِ فَيُعْطَى أَيْضًا لِلْرِدَائِهِ الْرُوحِ وَالْقَلْبِ. Kalau diberikan kepadanya hal-hal yang kaitannya dengan kebutuhan jasmaninya dari makanan dan minuman, maka tentu diberikan pula hal-hal yang kaitannya dengan makanan rohani, makanan kalbunya, yaitu yang menambah keimanannya, yang menambah ilmunya. Walakin la yu'ta liyu'azzida maktabatan kabira. Tapi tidak diberikan zakat untuk dia membuat perpustakaan besar. Kan itu. Ya. Perpustakaan besar diberikan banyak. Nanti buka toko buku loh, toko kitab, kaki jalan juga. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dia dalam menuntut ilmu, bagi kita dihajat ini fi talabil ilmi faqat. Namun untuk menutupi kebutuhannya dalam menuntut ilmu itu saja. Nah, الأكل والشرب والسكن والتجارة لكنه يحتاج إلى سيارة. Misalnya ada orang cukup kebutuhan makannya, minumnya, tempat tinggalnya, dia sudah menikah, satu mobil. Dia butuhkan mobil, misalnya. Kalau mobil kalau di Arab ya sudah menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap keluarga. Kalau kita kan sepeda pun kadang-kadang cukup, motor cukup. Tapi kalau misalnya dia sangat membutuhkan mobil, apakah kita berikan pada zakat buat beli mobil? Kata beliau tidak. فَإِنَّنَا نَسْفَعَ لَهُ عُجْرَهُ يَنْتَرِ بِنَا سَجَرَهُ. Jadi kita berikan sejumlah uang untuk menyewa mobil. Jangan beli. Kalau beli akhirnya mobilnya lebih bagus daripada yang memberikan kepada zakat, tapi diberikan biaya untuk nyewa mobil. Karena itu, misalnya kebutuhan dia dalam mencari nafkah, mau keliling-keliling buat jual es krim misalnya atau apa gitu, ya intinya dia sangat membutuhkan mobil itu. Nah, walaupun kita tidak dan jangan kita belikan untuk dia, lianna la ila ishtarayna lahu ishtarayna bidhamanin katsir. Sebab kalau kita belikan untuk dia berarti banyak yang harus kita berikan, padahal sisa dari uang tersebut bisa kita berikan pada orang miskin yang lain. Beliau juga menyebutkan dalam Ar-Rawd Al-Murbih satu permasalahan yang penting, yaitu رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم. Seseorang dia punya kemampuan untuk bekerja, dia bisa berpenghasilan, dia punya banyak keahlian, namun dia tidak memiliki harta dan dia tidak ingin bekerja, ingin fokus menuntut ilmu. Ini fokus salah berilmu, menuntut ilmu. Tujuannya nanti untuk mengajar, memberi pendidikan pada kaum muslimin yang jahil tentang agamanya. Fahada yusma minal zakah minal mafadih. Maka orang seperti ini diberikan zakat untuk nafkahnya dia, untuk nafkahnya dia. Lianna talab al-'ilm nawqan min al-jihad fi sabilillah, karena menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para fuqaha mereka mengatakan, idza tafarraqa qadirun 'ala al-takassub lil-'ilm fa innahu yu'ta. Apabila seseorang fokus untuk menuntut ilmu padahal dia mampu berpenghasilan, dia bisa mencari kerja, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang hukumnya perlu di wilayah misalnya, dia dibutuhkan di wilayahnya. Tidak ada orang yang akan menyampaikan agama di masyarakatnya, sehingga dia terpanggil untuk menuntut ilmu. Maka orang seperti ini diberi zakat. Lianna talab al-'ilm nawqan min al-jihad fi sabilillah. Sebab menuntut ilmu adalah bagian dari jenis berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan satu masalah, "Law anna rajulan yastati'u al-'amal walakinahu yuhibbu al-'ibadah, yuhibbu an yasuma yawman wa yufṭir yawman wa an yaquma thuluth al-layl wa an yata'ammala bis-salati." Apabila seseorang mampu bekerja, mampu berpenghasilan, namun dia tinggalkan. Kenapa? Karena nikmatnya dia beribadah. Dia pengen siang hari puasa, pokoknya puasa, malam hari ibadah, salatul lail. Dia ingin memfokuskan dirinya ibadah, padahal dia mampu bekerja. Tapi dia lebih mementingkan ibadah. Pokoknya saya ibadah. Ibadah. Pokoknya urusan saya ibadah. Nah, urusannya huruj. Misal berpindah dari tempat ke tempat yang lain, tujuannya ibadah. Kata para ulama, tidak diberikan zakat kepada orang. Tidak diberikan zakat karena ibadah bukan bagian dari jihad. Bismillah, berbeda dengan talab al-ilm. Talab al-ilm, Allah Subhanahu wa taala menjadikan talab al-ilm salah satu bagian dari jihad. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqahu bid-din wa liyudhiru qawmahum idza raja'u ilayhi. Kalau seandainya ada sekelompok dari mereka yang bertafakkur fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang berperang, ada yang duduk mendalami agama Allah menuntut ilmu syar'i, maka Allah azza wa jalla menjadikan menuntut ilmu bagian dari jihad fi sabilillah. Ya, kalau seorang fokus menuntut ilmu, maka dia boleh dilakukan. Tapi kalau dia fokus untuk ibadah, sehingga dia meninggalkan takasur, meninggalkan untuk mencari nafkah dengan alasan fokus ibadah, maka ini tidak boleh diberi zakat. Kamu harus kerja. Kamu harus berpenghasilan. Kenapa? Karena orang melakukan ibadah, maslahatnya untuk dirinya sendiri. Kemaslahatannya, dia sendiri yang merasakan. Tidak mempengaruhi yang lain. Beda dengan menuntut ilmu. Ada seorang menuntut ilmu, dia mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadanya mendapatkan ilmu, dia mendakwahkan ilmu, menyampaikan kepada yang lain, dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kata beliau, walau qadara ala kasbin yaliku lihalih illa annahum mushtaghilun bi tahsil ba'd al-ulum syar'iyyah bihaythu law aqbala ala al-kasbi lam qata'a 'an tahsil halat lahu az-zakat li anna tahsil al-'ilm fardhu kifayah wa amma man la yata'adda minhu at-tahsil fala tahillu lahu az-zakat idza qadara 'ala al-kasbi wa in kana qima. Apabila seorang punya kemampuan untuk berpenghasilan, mencari nafkah yang layak dengan keadaannya, namun dia sibuk menuntut ilmu syar'i, di mana apabila dia menyempatkan dirinya mencari nafkah, apabila dia mencari nafkah menyebabkan terputus, ya, terputus keadaannya dalam menuntut ilmu, terhalang dia dalam menuntut ilmu, maka halal baginya zakat. Karena menuntut ilmu hukumnya fardhu kifayah. Nah, jadi dari sini kita mengetahui makna al-ghina yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa zakat, sedekah tidak ada bagian untuk orang yang ghani, orang yang kaya, orang yang memiliki kecukupan. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala liqawiyyin muqtadin. Dan tidak ada zakat yang diberikan kepada orang yang kuat yang berpenghasilan. Dia kuat dan dia mampu untuk mencari nafkah. Dia mampu mencari nafkah. Maka ini tidak diberikan zakat. Karena pada sikapnya orang yang seperti ini, dia kaya. Dia kaya. Kaya dengan apanya? Kaya dengan kekuatannya dan kemampuannya untuk mencari nafkah. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Al-Zaimin rahimahullah bahwa orang yang kaya itu ada dua. Orang kaya dari sisi harta. Yang pertama, ada orang kaya karena hartanya, berkecukupan dengan hartanya. Ada orang yang kaya dengan al-kas wa sunnah, kemampuan dia mencari nafkah. Dia juga disebut kaya, punya kekuatan dan punya kemampuan untuk mencari nafkah. Nah, adapun orang yang hanya memiliki kekuatan saja, misalnya jasmaninya sehat, badannya kuat, tapi dia nggak tahu mau kerja apa. Suruh jadi tukang nggak bisa, suruh kerja ini nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa dia. Maka orang ini teranggap orang tidak mampu. Karena di sini Rasulullah SAW menyebut orang tidak berhak mendapatkan zakat apabila terpenuhi dua sifat. Yang pertama, kuat, dan yang kedua, berpenghasilan, mampu berpenghasilan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam Syafus Sunnah, beliau mengatakan, fihi dalilun على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا تحل له زكاة. في دارك الذي سلم الدليل فهو أرن يقوان يقبر منهزلا يقبر يقول من شكوك دي ما قد حلال قوي زكاة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan kekuatan yang zahir yang ada pada seseorang tanpa dibarengi dengan kemampuan untuk berpenghasilan. Ya Allah, wajib majapun Allah dengan kuat. Ayo anda buatlah. La kasbala. Sebab boleh jadi ada seorang punya kekuatan, tapi dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak bisa kerja. Tidak punya pekerjaan. Pada itu lah zakat. Orang seperti ini halal baginya zakat. Halal baginya zakat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kedua hal ini, kekuatan demikian pula penghasilan, itu ada. Orang yang seperti ini yang tidak diperbolehkan mendapatkan bagian dari zakat. Maka hadis ini, Rasulullah ada beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, bahwa sedekah dan zakat tidak halal diberikan kepada orang yang ghani, orang yang kaya. Orang kaya yang telah kita sebutkan, yaitu yang memiliki kecukupan dalam hitungan tamu. Dalam hitungan tamu, kecukupan untuk dia dan keluarganya, dan kecukupan itu bukan hanya permasalahan makanan, minuman, tapi juga hal-hal yang kaitannya dengan daruriyat, hal-hal yang menjadi kebutuhan darurannya, pakaian, ya, demikian pula rumah dan yang misalnya. Faedah yang kedua dari hadis ini, bahwa wajib bagi seorang yang hendak memberikan kepada seorang itu sedekah zakat untuk memperhatikan orang itu, apakah orang ini berhak untuk menerima zakat atau tidak. Hal ini berdasarkan dalil yang disebutkan, faqallaba fihi man nara, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamati kedua orang ini. Mengamati kedua orang ini, orang pantas yang menerima zakat. Dan beliau melihat kedua orang yang kuat, orang yang kuat. Jadi mengamati itu penting, agar kemudian dia meletakkan sedekah pada tempatnya, memberikan zakat pada orang yang berhak untuk menerimanya. Tidak setiap orang datang langsung diberikan begitu saja tanpa perhatikan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang apabila ada orang datang kepadanya untuk meminta sedekah zakat, maka dia terima dan dia menghukumi secara zahir. bahwa orang ini berhak, maka dia berikan. Berhak, maka dia berikan. Ya, dan dia tidak perlu untuk melakukan pengecekan yang mendalam. Orang ini tinggal di mana, di jalan apa, RT berapa, tangganya siapa. Artinya untuk mengecek ini orang jujur apa enggak. Tapi secara lahir, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keduanya, insi tuman akhir hukuman. Apabila kalian ingin, saya berikan zakat ini kepada kalian. Jadi secara lahir kalian datang meminta sedekah, ya, maka saya akan berikan kepada kalian. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan, perlu diketahui bahwa zakat ini tidak ada bagian untuk orang yang berani, orang kaya, dan orang yang kuat yang berpenghasilan. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa bagi seorang imam untuk memberikan inzar, memberi peringatan kepada orang-orang yang akan menyalurkan zakat, menyalurkan sedekah zakatnya, ya, untuk memperhatikan penyalurannya dan tidak diberikan kecuali kepada orang yang secara zahir berhak untuk menerimanya. Dan di antara faedah dari hadis ini juga apa yang telah disebutkan bahwa kecukupan itu ada dua macam. Ada seorang berkecukupan dengan harta, ada seorang yang berkecukupan dengan kekuatan fisiknya, kesehatan jasmaninya yang disertai dengan kemampuan untuk mencari nafkah. Dan di antara faedah dari hadis ini juga bantahan kepada kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah yang pasrah kepada takdir. Mereka ini kelompok yang beriman pada takdir tapi berlebihan. Mereka mengatakan bahwa wajib bagi kita beriman pada takdir bahwa manusia segala perbuatannya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Tidak memiliki kehendak sama sekali. Jadi manusia ini bergerak, beraktivitas seperti hanya mayit, orang mati di hadapan tukang mandinya. Mau dibalik sama dia siapa, dia tidak punya kehendak sama sekali. Kata mereka seperti itulah manusia. Jadi ucapan batin. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Namun Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi hamba irada, kehendak untuk melakukan sesuatu. Dan itu hal yang tidak bisa diingkari. Kita sendiri merasa memiliki irada, memiliki kehendak apa yang akan kita lakukan. Ya, sejak kemudian apa yang akan kita rencanakan pada masa yang mendatang, kita punya kehendak. Namun kehendak itu ketika terjadi pasti akan sejalan dengan apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meleset. Namun kehendak hamba ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semua berdasarkan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi tidak akan meleset dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan in syi'tuma, apabila kalian berdua berkeinginan, berkehendak. Berarti hamba punya kehendak. Manusia punya kehendak. Namun kehendak manusia akan mengikuti apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Apa perbedaan sedekah dengan zakat? Zakat lebih khusus dari sedekah. zakat itu yang kaitannya dengan hal-hal yang wajib, yang diwajibkan pada seorang muslim, yaitu disebut zakat. Dan zakat ini juga sering disebut sedekah, namun sedekah itu lebih luas. Sedekah itu lebih luas. Saya memberikan uang kepada si fulan misalnya dengan jumlah sekian, itu sedekah tanpa ada tanda tertentu. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat sudah ada ketentuannya, ada nisabnya, ada aturan-aturannya. Zakat mal ada aturannya, zakat perak ada aturannya, zakat hewan demikian pula ada aturannya. Apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Sedekah dengan hadiah berbeda. Sedekah biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkannya, misalnya orang miskin, itu sedekah. Tapi kalau hadiah, meskipun kepada orang kaya, diberikan tidak mengapa. Pada hari Raya Idul Adha, pemilik perusahaan beragama non-Islam ingin membeli dua kambing yang hasil pembelihannya akan dibagikan ke semua karyawan. Untuk tercapai syarat sahnya penyembelihan, kambingnya dibagikan dulu kedua orang karyawan yang muslim dengan cara diundi. Kambingnya dibagikan dulu kedua orang karyawan yang muslim dengan cara diundi. Apakah dibolehkan? Apakah boleh bagi seorang muslim membantu pada acara penyembelihan model seperti ini? Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kurban, sekedar ini pada hari Idul Adha. Pertanyaannya pada hari raya Idul Adha, pemilik perusahaan beragama non-Islam membeli dua kambing yang hasil sembelihannya akan dibagikan ke semua karyawan. Walhasil, kalau dimaksud di sini bahwa yang menyembeli atas nama orang kafir tersebut, dia tidak akan sampai pahalanya. Tidak akan sampai pahalanya dan tidak bermanfaat, tidak berstatus sebagai hewan kurban. Ya. Namun kami dimaksud di sini dihibahkan kepada dua karyawan muslim. Berarti dihibahkan, dia sudah memberikan kepada karyawan muslim tersebut dengan cara diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang berhak memiliki kambing. Berarti sudah menjadi miliknya. Jadi bukan lagi milik orang kafir, milik si muslim. Jadi kalau dia berkurban atas nama dia, hukumnya sah. Hukumnya sah. Berarti dia diberikan dari pimpinan karyawan tersebut. Nah, kalau dia berikan kepada dua orang, ya tidak apa-apa, terserah dia. Dengan cara diundi pun tidak apa-apa, ya, selama tidak ada unsur perjudian di dalamnya. Misalnya soal memasukkan uangnya nanti diundi, ya ini judi. Tapi kalau murni itu pemberian dari pimpinan perusahaan, ya kafir. Dia berikan kepada karyawannya yang muslim pada dua orang, karena muslimin banyak, maka dengan cara diundi yang keluar namanya, maka dia yang berhak menerima kambing tersebut. Kalau dia menyembeli dengan mengatasnamakan dia sebagai kurbannya, maka hukum kurban tersebut halal. Wallahu ta'ala. Apakah diperbolehkan terlambat dalam mengikuti kalamnya imam, karena imam terlalu cepat ketika tahiyat akhir? Inna maju'ilal imam liutamai. Imam diangkat untuk diikuti. Ikuti imam. Apakah diperbolehkan terlambat dalam mengikuti rukuknya imam, karena masuk menyelesaikan baca Al-Fatihah? Nah, apabila dia mendapat imam dalam keadaan rukuk, maka dia langsung rukuk. Namun apabila dia mendapat imam dalam keadaan berdiri dan masih memungkinkan dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah. Namun kalau dia membaca Al-Fatihah menyebabkan dia tertinggal rukun dari imam, maka dia wajib mengikuti imam dan tidak menganggap rakaat yang dia sudah membaca Al-Fatihah. Nanti setelah imam selesai dia menambah. Ketika makmum bangkit dari ruku, apakah membaca Rabbana wal kalham dua kali ketika bangkit dan saatnya tidak? Atau cukup satu kali saja? Cukup satu kali saja. Makmum cukup sekali baca Rabbana lal kalham atau Rabbana wal kalham atau Allahumma Rabbana wal kalham. Cukup satu kali. Ada pun imam, dia membaca sami Allah lil hamidah dan setelah itu dia membaca Rabbana al-Fatihah. Apakah hukumnya yang sanusi termasuk mubtadi' atau tidak? Ucapkan seperti yang dikatakan para ulama. Dia SLM. Apa yang dia katakan? Mubtadi' Saya jadi lupa juga. Dikatakan tadi apa itu yang dia katakan? Mubtadi' la'ab makir. Ya, si ala jari ala bintil ma'am. Ya, terlebih. Nah, suka mencari-cari ujian, suka mencari-cari tezkiyah untuk membela dirinya. Ya, majruh. Nah, seperti kata Syekh Muhammad bin Hadi, ada pertumpahan, ada empat, ada pernah, sudah terpotong dua tahun, sudah selesai. Ya. Nah, perlu diulangi lagi apa yang sudah tampak di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh, berusaha disaburkan lagi dengan berbagai macam alasan syubhat, maka ini semua tidak bermanfaat. Ya, selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai penyimpangannya, maka tidak bermanfaat permainannya. Allah Subhanahu Wa طيب الحمد لله إن شاء الله فأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.